Apa hukum wanita yang belajar bela diri? Boleh selama tetap menjaga adab-adab Islami. Ketika belajar atau latihan bela diri, dia tetap berusaha untuk menjaga auratnya, menjaga ikhtilat dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, dan juga menjaga adab-adab yang lainnya. Sesuatu yang diperbolehkan, apalagi di zaman sekarang begitu banyak kasus-kasus kezaliman yang dilakukan terhadap para wanita.